Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada Ustaz Luqman Mahfud yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua telah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Di mana untuk sama-sama mendengarkan firman Insya Allah akan dikeluarkan dari Ustaz Luqman Mahfud. Beliau adalah murid dari Syekh Mufti di mana beliau juga sebagai pimpinan untuk pesantren Salafiyah Jember. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun semoga kita semua pada malam hari ini dengan rahmat Allah dapat mendengarkan secara cermat dan membawa manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit informasi bahwa beliau harus baik untuk langsung salah satu yang kami kenal beliau adalah pernah menulis sebuah buku yang judulnya Heroes. Dalam kesempatan ini pula kami nanti akan membuka dialog setelah beliau selesai dan mohon nanti dialognya dengan pertanyaan-pertanyaan yang praktis tentang saya berkali. Selain itu pula mohon kepada jemaah untuk tidak mengambil foto ini. Sekali lagi, untuk tidak mengambil foto. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Selebihnya barangkali mungkin ada informasi dari kita sendiri tentang perjalanan beliau sehingga beliau sampai dekat kita ini. Dan kami dari pembawa acara kepada Al-Ustaz dan Muhammad waktu dan tempat kami berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberi taufik dan nikmat untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah Allah, masjid Allah di muka bumi ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita pulang dengan membawa tambahan ilmu, tambahan iman, taqwa dan amal saleh. Dengan harapan iman, taqwa dan amal saleh kita lebih baik dan lebih meningkat dibandingkan sebelum majlis ini. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, majlis yang bernilai ibadah ini, majlis seperti yang kita adakan ini, adalah sebuah majlis yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Sebagai sebuah atau salah satu amalan soleh. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan diri saya pertama, kemudian saudara saya yang hadir, untuk selalu memulai majlis seperti ini, menjalaninya dan mengakhirinya dengan syarat utama diterimanya sebuah amalan, yaitu al-ikhlas. Mengikhlaskan niat dan kemauan kita dengan harapan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Tidak ada kepentingan dan tujuan selain ini. Kemudian yang kedua, karena ini adalah majlis ibadah, sementara ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai ibadah yang makbulah, yang diterima di sisinya, kecuali apabila dijalani berdasarkan bimbingan hujjah-hujjah Al-Quran dan hujjah-hujjah sunnah Rasulullah SAW. Para hadirin, saudara saya seiman yang saya muliakan, mungkin kebanyakan antum telah mengetahui tema atau topik majelis kita, yaitu kita akan membahas salah satu problem dan permasalahan yang pada 10 tahun terakhir ini kurang lebih banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai strata tingkatan masyarakat, dengan beragam posisi masing-masingnya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat terkait dengan Islam, terkait dengan nama baik Islam, Al-Quran, dan Rasulullah SAW. Yaitu apa yang diistilahkan dengan terorisme atau paham takfir yang sedang beredar di sebagian masyarakat Muslim. Terorisme, kalau kita menengok perjalanan sejarah umat manusia, beragam latar belakangnya, ada terorisme yang dilancarkan karena kepentingan ekonomi sebuah daerah atau sebuah negara terhadap lawannya. Ada terorisme yang dilancarkan karena kepentingan politik. Ada terorisme yang juga dilancarkan karena pertikaian antar kabilah, antar suku. Semua jenis yang baru saja saya sebutkan bukanlah pembahasan kita di majelis ini. Yang kedua, ada terorisme yang dilancarkan karena kepentingan agama. Jenis yang kedua ini pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah terorisme yang dilancarkan di dalam agama-agama selain Islam, seperti yang terjadi terorisme antar kelompok dan sekte dalam agama Yahudi, antar sesama mereka. Kemudian terorisme yang terjadi di kalangan Nasoro, antar sesama mereka, yang terjadi di berbagai negara. Jenis yang kedua adalah terorisme yang dilancarkan, dilakukan, yang sangat erat kaitannya atau hubungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan agama kita, agama Islam ini. Maka pembahasan kita adalah jenis yang terakhir. Para hadirin yang saya muliakan, kita telah menyadari dan mengetahui bersama bahwa bangsa Yahudi dan Nasara adalah bangsa yang sangat membenci Islam dan Muslimin. Sangat membenci. Sebagai suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena memang Allah telah memberitakan hal itu dalam ayat yang sering disebut-sebut, yaitu firman Allah, walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasara terhadap kalian wahai umat Islam sampai kalian semua mengikuti jejak agama mereka, sampai kita semua menjadi Yahudi atau kita semua menjadi Nasara. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-Maidah, inna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu yahud. Sesungguhnya manusia yang paling besar permusuhannya, yakni terhadap kaum mukminin, adalah kaum Yahudi. Semua ini berita dari Allah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Allah yang menciptakan kita dan manusia semuanya dan mengetahui karakter mereka semua. Dan mereka kaum Yahudi dan Nasara tidak pernah berhenti dalam ambisinya memurtadkan umat Islam, menjadikan umat Islam murtad dari agamanya. Berbagai manuver, berbagai makar mereka lancarkan terhadap kaum muslimin di berbagai bidang. Inilah yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah dalam ayatnya, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh telah berambisi kaum ahlul kitab, yakni Yahudi, kemudian Nasar, untuk mereka itu bisa memurtadkan kalian wahai umat Islam menjadi kaum kafir. Inilah yang Allah kabarkan, hasadan min indi anfusihim. Hal itu tidak lain dikarenakan rasa dengki mereka terhadap umat Islam. Rasa dengki mereka, kenapa Nabi terakhir diutus bukan dari Bani Israel. Rasa dengki mereka kepada Rasul. Rasa dengki mereka kepada Al-Quran yang telah membeberkan karakter dan sifat-sifat jelek serta jahat Yahudi. Ini, saya ulangi, sesuatu yang bersifat pasti. Tidak boleh ada yang menyatakan bahwa di masa ini, di era globalisasi ini, Yahudi dan Nasara tidak lagi membenci kita. Tidak ada yang boleh menyatakan itu. Karena Allah mengabarkan dalam sebagian ayat yang saya bacakan tadi, itu hanya sebagian, berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin sampai umat Islam menjadi kafir seperti mereka. Dan sampai hari kiamat mereka akan terus melakukan manuver-manuvernya, makar-makarnya, dengan berbagai cara, di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer. Kalau kita telah menyadari hal ini, menyadari tentang kebencian orang-orang Yahudi terhadap kita umat Islam, maka ketahuilah, kita kaum muslimin yang hidup sekarang ini bukanlah generasi pertama yang menghadapi kebencian dan kedengkian serta permusuhan Yahudi. Bukanlah kita generasi pertama yang dimusuhi, dibenci, disakiti, diperangi oleh Yahudi, tetapi telah berlalu sejarah. Oleh karena itu, sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia, manusia paling bertakwa, bersama generasi terbaik yang dididik oleh beliau secara langsung, dididik oleh didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat, generasi Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka adalah generasi pertama dan utama umat ini yang telah berhasil dengan izin dan pertolongan Allah mengalahkan kaum Yahudi, sehingga mereka menjadi bangsa yang hina-hina, terhina dimanapun mereka berada, sebagaimana Allah kabarkan di dalam surat Al-Baqarah, diulangi lagi dalam surat Ali Imran. Buribat alaihimu dhillatu aynama tukifu illa bihadrim minallahi wa hadrim minannas wa ba'u bighadabin minallah wa buribat alaihimu al-maskan. Ayat ini mengabarkan secara singkat bahwa Allah telah menetapkan bangsa Yahudi akan menjadi bangsa yang hina selama-lamanya. Bangsa yang telah Allah kabarkan sebagai bangsa yang terlaknat dan termurka. Dan Allah jadikan mereka sebagai kera-kera dan babi-babi ketika mereka menipu Allah dengan keyakinannya, membunuhi para rasul, mengakal-akali syariat Allah, sehingga Allah nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60, hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Maukah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling jelek kedudukannya dan balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah dan mendapatkan marah murka dari Allah, sekaligus Allah balik bentuk tubuh mereka menjadi kera-kera dan babi-babi, yaitu kaum Yahudi. Sejarah tentang mereka terlalu panjang. Sengaja saya sampaikan ini sebagai mukadimah, bahwa bangsa Yahudi, bangsa yang jahat, licik. Namun saudara saya se-Islam, kaum muslimin, jangan sampai karena kesalahan kita mengamalkan Islam, kesalahan kita di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasul, di dalam menerapkan beberapa perintah-perintah Al-Quran dan perintah-perintah Nabi, sehingga kesalahan kita akan dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk memukul balik kita dan menjelekkan nama kita, untuk menunggangi sebagian kita demi memukul Islam, demi menjatuhkan nama baik Islam. Para hadirin yang saya muliakan, nanti saya akan berikan kesempatan kepada semua yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama, kita jawab sebatas yang saya mampu untuk menjawabnya. Islam adalah agama yang ilmiah. Ilmiah dengan makna Islam itu selalu setiap syariatnya, setiap aturannya, setiap hukumnya didirikan di atas dasar ilmu, hujjah dari Al-Quran dan hujjah dari sunnah atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu hal penting yang wajib kita ketahui, bahkan ada beberapa hal penting yang wajib kita jadikan sebagai prinsip. Pertama, ketika kita membahas agama, ketika kita membahas Islam sebagai agama yang ilmiah, bukan sebagai agama logika sebagaimana itu agamanya Yahudi, bukan pula sebagai agama perasaan dan emosional yang itu merupakan cara beragamanya Nasoro, maka hendaknya ketika kita membahas Islam, hendaknya kita selalu mendasari ucapan kita, sikap kita, amalan kita di atas hujjah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mendengarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi, maka jangan sampai kita mengedepankan sesuatu selain Al-Quran dan Sunnah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengedepankan logika kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengedepankan logika manusia, pendapat dan analisa manusia di atas ketentuan dalil Al-Quran dan Sunnah, agar kita selamat, agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah, seorang mukmin laki-laki ataupun mukminah wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, telah menentukan sebuah syariat, untuk masih mencari alternatif keputusan lain, masih mencari-cari aturan-aturan lain, baik yang bersumber dari logika manusia, hasil analisa manusia, ataupun kesepakatan sebuah masyarakat tertentu, ataupun aturan sebuah organisasi, dan yang lainnya. Jangan sampai Al-Quran dan sunnah Rasulnya dinomorduakan atau dikalahkan dengan yang selain keduanya. Kemudian Allah lanjutkan, wa may yaqillaha wa rasulan, barang siapa yang melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah dan melanggar Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Para hadirin yang saya muliakan, ayat yang semisal saya bacakan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Namun tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan berbagai ayat tersebut. Tetapi satu dalil yang saya sebutkan ini sudah cukup untuk menjadi prinsip bagi kita, bahwa di saat kita berbicara tentang Islam, berbicara tentang agama Allah ini sebagai agama yang ilmiah, harus kita selalu mengedepankan dalil, hujjah dari Al-Quran dan atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramal sebuah amalan, kenapa kita melakukan ini? Kita menjawab, ya karena Rasulullah memerintahkan amalan ini. Kenapa kita mau melakukan hal ini? Ya karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran begini dan begini. Dan seterusnya. Kemudian, di antara prinsip penting yang berikutnya adalah, di dalam upaya kita mengamalkan dan memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dan sadarilah bahwa kita juga bukan generasi pertama yang mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran dan berkeinginan mengamalkan Al-Quran. Kita adalah juga bukan generasi kelima, bahkan bukan generasi ke-10 dari umat Islam ini. Kita hidup 1400 tahun sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita harus menyadari dan mengetahui kadar kita, kemampuan kita yang terbatas di dalam upaya kita dan keinginan kita mengamalkan, memahami Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran dari awal ayat sampai akhir ayatnya, begitu juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan agama telah didengar, difahami dan diamali oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang pertama dan generasi pertama belajar Al-Quran dari Rasul, belajar ayat demi ayat, surat demi surat, makna yang dikandung, tafsir yang dikandung, hukum-hukum yang dikandung oleh setiap ayat, yang kemudian disimpulkan oleh para ahli tafsir dan dikumpulkan dalam kitab-kitab tafsir yang amat berharga ini. Oleh karena itu, kalau kita hendak berbicara tentang ayat Al-Quran, hendak menafsirkan ayat Al-Quran, maka tengoklah bagaimana generasi terbaik umat ini, generasi termulia umat ini, menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ketika kita hendak beramal dengan salah satu ayat Al-Quran, begitu pula hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib menengok bagaimana generasi terbaik umat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Asma, Zainab dan yang lainnya, mengamalkan, memahami dan meyakini ayat dan hadis ini. Maka jika semua umat Islam sepakat di atas prinsip ini, yang terjadi adalah persatuan dan kekuatan umat Islam. Tetapi kelemahan umat Islam mulai muncul ketika umat Islam meninggalkan upaya memahami Al-Quran dan sunnah Rasul berdasarkan apa yang telah difahami oleh mereka. Apa dalil tentang masalah ini? Saya katakan bahwa setiap ucapan kita harus ada dalilnya, sehingga itu tidak berupa doktrin, tetapi itu adalah ilmiah. Bukan semata doktrin dan logika, tetapi itu adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Mari kita dengarkan beberapa dalil secara singkat saya sebutkan. Di antaranya adalah hadis sahabat Irbad bin Sariyah. Dari sahabat Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah dalam salah satu wasiatnya yang panjang menyatakan, fa innakum aw fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian ini pasti akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Sebuah musibah akan menimpa umat, diberitakan oleh siapa? Sang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Kata Rasulullah melanjutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidina al-mahdiyina min ba'di, abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur. Maka di saat seperti itu, di saat kalian mendapati perselisihan di tengah umat yang banyak, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah dalam pengertian prinsipku, caraku, metodeku di dalam mengamalkan, meyakini dan memahami Islam. Itu makna sunnah ketika disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah dalam pengertian para ulama fikih. Bukan sunnah seperti yang difahami atau disebutkan di dalam buku-buku fikih. Itu adalah istilah khusus di kalangan fuqaha, di kalangan ahli-ahli fikih, yaitu sebuah amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi sunnah ketika disebutkan di dalam bahasa hadis, yang dimaksud adalah prinsip, metode dan paham. Maka Rasulullah menyatakan, di saat seperti itu wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku, prinsipku, akidahku, pahamku, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan metode serta sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Kita perhatikan jalan keluar dari nabi ini. Ketika kita memahami, hendak memahami sebuah ayat, satu pihak menyatakan maknanya begini, penerapannya begini, pihak yang kedua menyatakan berbeda dengan yang pertama, bagaimana jalan keluarnya? Mari kita tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memahami ini, bagaimana Umar bin Khattab sebagai murid Rasul memahami ayat ini. Kalau dalam hadis yang baru saja kita dengarkan bersama, disebutkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin saja, maka dalil yang kedua lebih bersifat umum. Hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam. At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah menyatakan, wa tataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Rasulullah melanjutkan. Tidak dibiarkan masing-masing menerjemahkan, menafsirkan dengan analisanya masing-masing. Tetapi langsung Rasulullah memberikan jalan keluar dan penawarnya atau obatnya. Kata beliau, setelah ditanya oleh para sahabat, kulluha finnar, bahwa semua dari 73 itu terletak di neraka kecuali satu. Siapa yang Rasul yang satu itu? Manhum ya Rasulullah? Ketika Rasulullah menyatakan kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya berada di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Tidak dibiarkan masing-masing mengklaim. Yang satu itu adalah orang-orang yang belajar kepada Ustaz Luqman. Ya. Yang satu itu adalah yang belajar di pondoknya Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan. Tidak. Yang satu itu adalah yang ikut dalam organisasi ini ataupun organisasi itu. Tidak dibiarkan seperti itu. Tetapi langsung Rasulullah memberikan sebuah prinsip, sebuah kaidah. Barang siapa yang berjalan di atas ini, dialah termasuk golongan yang selamat. Walaupun dia sendiri berada di kampung yang jauh, di tengah hutan sekalipun, kalau dia berada di atas prinsip ini, dia termasuk dalam golongan yang selamat. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihim yawman wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia sama seperti kondisiku pada hari ini dan kondisi sahabatku. Dijelaskan oleh para mufassir, oleh para ulama, apa maksud kondisi di sini? Yakni kondisi akidah dia sama seperti akidah Rasul dan para sahabatnya. Kondisi cara memahami dia Al-Quran, cara memahami sunnah Nabi, sama seperti para sahabat Nabi memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dan hadis-hadis Rasulnya pada hari tersebut. Ini suatu hal yang sangat penting. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan ini tidak ada yang bisa mengklaim. Tapi kita hanya bisa berharap. Saya dan antum semuanya berharap termasuk kelompok atau golongan yang diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Bagaimana caranya? Ikutilah petuah Nabi. Kalau kita hendak beribadah, berakidah, memahami Al-Quran, metode berdakwah, dan seterusnya, ikutilah cara akidah, cara ibadah, cara memahami Al-Quran dan sunnah Nabi berdasarkan apa yang telah dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini suatu hal yang penting dan semua yang saya sampaikan itu adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita telah memahami hal ini, maka pembahasan kita ini pun termasuk salah satu pembahasan yang kita harus merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Di akhir-akhir atau beberapa tahun terakhir ini muncul beberapa tindakan dari sebagian saudara kita muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya, beberapa tindakan yang di atas namakan Islam. Seperti misalkan penegakan syariat Islam. Seperti misalnya jihad fi sabilillah. Seperti juga amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti juga amaliyah bayat. Dan beberapa yang lainnya. Kita ambil contoh, misalkan masalah yang pertama, yaitu jihad fi sabilillah. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi seorang muslim bahwa jihad adalah bagian daripada amal ibadah. Tidak ada seorang muslim yang ragu sedikit pun bahwa jihad merupakan salah satu bagian daripada syariat Islam. Sebagaimana sholat, puasa, haji, tilawatul Quran, dan yang lainnya semua itu adalah ibadah. Maka para hadirin yang saya muliakan, kalau kita meyakini dan memahami bahwa itu adalah ibadah, ketahuilah bahwasanya di dalam Islam setiap ibadah itu ada aturannya. Setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh dilaksanakan secara serampangan. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Sebuah ibadah yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, namun dalam proses pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan atau sebagian persyaratan, maka amal ibadah itu dinyatakan gagal. Perhatikan baik-baik hal ini. Sebuah ibadah yang telah dilakukan oleh pelakunya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pujian manusia dan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, namun dalam proses pelaksanaannya tidak mengikuti bimbingan Rasul, tidak memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya, maka amal ibadah itu tertolak walaupun pelakunya ikhlas. Ini yang telah dijelaskan dalam berbagai banyak ayat dan hadis. Namun pembahasan kita tentang jihad fi sabilillah. Jihad bagaikan ibadah yang lainnya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ketika amal jihad ini dilakukan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuannya, maka dia dinyatakan jihad yang tidak syar'i. Baik dari sisi proses pelaksanaannya ataupun sasaran tujuan yang dia targetkan. Sering saya permisalkan dengan ibadah sholat. Ibadah sholat 5 waktu. Ada persyaratan. Di antaranya wajib menghadap ke kiblat. Kedua, dia harus bersuci, berwudu. Yang ketiga, dia ketika melakukan sholat itu waktu telah tiba. Begitu juga ada rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Saya ambil contoh satu persyaratan. Ketika ada seorang muslim datang ke masjid hendak melakukan ibadah sholat maghrib, dia dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah berjalan ke masjid. Maghrib di daerah Tanjung ini jam berapa? Jam 6 lewat 15 menit. Dia masuk ke masjid pukul 6 kurang 15 menit. Datang kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, hendak melakukan sholat maghrib. Ikhlas di dalam melakukannya, sudah menghadap ke kiblat, sudah bersuci berwudu sebagaimana cara berwudunya Rasul. Pertanyaannya, apakah ibadah sholatnya itu diterima oleh Allah? Jawabannya, tidak diterima. Ragu atau pasti? Pasti, tidak diterima. Loh, dia sudah ikhlas Ustaz. Iya. Lalu dia sudah menghadap kiblat dan sudah berwudu. Benar. Tetapi satu persyaratan, yaitu belum tibanya waktu. Dia melakukan sholat di saat waktu sholat maghrib belum tiba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat yang diwajibkan kepada kaum mukminin itu telah Allah letakkan batas-batas waktunya. Ini salah satu misal. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, sebuah pertanyaan. Apa persyaratan jihad itu sendiri? Apa persyaratan jihad fi sabilillah? Persyaratan jihad yang pertama adalah terwujudnya kekuatan. Syarat pertama ini oleh para ulama dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kekuatan dalam bentuk kekuatan maknawiyah, kekuatan iman, kekuatan amal soleh, kekuatan ketakwaan yang harus terwujud di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena kita ini tidak mungkin bisa mengalahkan musuh-musuh kita kecuali dengan apa? Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran menegaskan tentang bahwasanya kalau kita telah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita? Kalau kita sudah tidak lagi ditolong oleh Allah, wa yaqdurkum faman dalladhi yansurukum min ba'di in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah telah menolong kalian, siapa lagi yang bisa mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang bisa mengalahkan kalian, wahai umat Islam? Tetapi kalau Allah sudah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian? Kekuatan mana yang bisa memberi pertolongan kepada kita? Kalau kita menyadari hal ini, apa mungkin Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita kalau kita masih di tengah-tengah umat ini didapati berbagai kemaksiatan? Di tengah-tengah umat Islam masih banyak orang yang belum sholat. Satu kemaksiatan ini sudah berpotensi mencegah atau menghalangi datangnya Nasrullah, datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di tengah umat muncul berbagai akidah-akidah yang menyesatkan. Akidah kaum liberalis yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, yang menyatakan bahwa semua agama sama, yang menyatakan bahwa boleh bagi seorang muslim untuk murtad keluar dari Islam, dan berbagai akidah kaum liberalis yang sangat menyesatkan. Ini beredar sekarang tidak hanya di Universitas Palam Madinah saja keberadaannya. Sekarang sudah mulai masuk ke beberapa ormas-ormas Islam. Beberapa tokohnya adalah tokoh-tokoh liberalis, dan mulai sekarang memasuki pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Jangan dianggap remeh, kaum liberalis, murid-murid para orientalis telah tersebar di tengah masyarakat kita. Dan satu keyakinan yang pertama tadi, yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, Al-Quran merupakan produk budaya, itu merupakan suatu kekufuran yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di tengah masyarakat beredar sekarang secara sistematis akidah Syiah yang sangat berbahaya. Akidah Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasul. Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab adalah dua berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar adalah perampok. Ibunda Aisyah, istri Rasul, berzina. Ya subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Begitu juga berbagai penyimpangan di tengah masyarakat kita masih beredar. Kebiasaan-kebiasaan bersandar kepada arwah-arwah, meminta rizki, keselamatan, kewibawaan kepada arwah-arwah nenek moyang, yang semua itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selama di tengah umat masih didapat yang seperti ini, maka Nasrullah dari langit itu tertahan. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah kekuatan dalam bentuk kekuatan fisik dan persenjataan. Harus dimiliki oleh umat Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal ini. Kata Allah di dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl tuhibuna bi aduwwallah wa aduwwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan yang dengan kekuatan itu kalian dapat membuat gentar, membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Sekarang kita perhatikan baik-baik persyaratan pertama dengan dua bentuknya. Kondisi umat Islam yang masih seperti ini, terkhusus kaum muda yang enggan datang ke masjid-masjid Allah. Masih banyak orang yang tidak sholat di jalan-jalan. Yang semua itu akan mengundang murka Allah. Kita lebih takut kepada dosa-dosa kita sendiri daripada kepada Yahudi dan Nasara. Kita lebih takut kepada dosa dan kemaksiatan kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak, dibandingkan kekuatan Amerika dan sekutunya secara menyeluruh. Karena dosa-dosa kita berpotensi untuk menghancurkan kita, negeri kita, dan seluruh yang kita miliki. Maka dari itu harus ada upaya pembenahan. Ambil contoh apa yang terjadi di Palestina. Yang nanti kita akan sampai pada kesimpulan apakah jihad dalam kondisi seperti ini disyariatkan, sudah waktunya, ataukah ternyata sebaliknya. Di Palestina ada salah satu kelompok namanya Hizbullah. Kelompok ini yang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah adalah kelompok yang berpaham Syiah Rafidhah pengikut Khomeini. Yang sekarang kuburan Khomeini dipawafi seperti dipawafinya Ka'bah. Amal kesyirikan. Amal kesyirikan. Para hadirin yang saya muliakan, kaum atau kelompok Hizbullah yang mengumandangkan jihad fi sabilillah, ternyata mereka berkeyakinan bahwa imam Syiah yang 12 ikut punya andil di dalam mengatur alam semesta. Tidaklah matahari terbit kecuali dengan izin dari imam mereka. Dan tidaklah mereka mati kecuali dengan kemauan mereka sendiri. Sehingga malakul maut, malaikat pencabut nyawa, tidak berhak semaunya mencabut nyawa mereka. Ya subhanallah, nabi pun tidak mampu berbuat apa-apa. Rasul, manusia paling bertakwa, ketika malakul maut telah datang, tidak mampu menolak sedikit pun. Abu Bakar, manusia nomor 2 dalam Islam atau nomor 1 setelah Rasul. Begitu juga Umar bin Khattab. Para hadirin yang saya muliakan, di tengah-tengah mereka ada keyakinan bahwa seorang manusia bisa kebal dari keris, bisa kebal dari pedang, bisa kebal dari peluru. Sementara kita tahu manusia-manusia terbaik semacam Umar bin Khattab, bagaimana meninggalnya? Bagaimana Umar meninggal dunia? Dibunuh, ditusuk. Ketika apa? Ketika santai-santai dengan keluarganya, bermain-main, ketika sholat. Umar bin Khattab, orang nomor 2 dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang telah dijamin sebagai penduduk surga. Siapa di antara kita yang mendapat jaminan surga? Adakah di antara kita yang dapat jaminan surga sekarang? Tidak ada seorang pun. Saya dan antum semuanya, sholat, sujud, ruku, berpuasa, bersedekah, berdakwah, mengajar, dan seterusnya, hanya bisa berharap, ya Allah, jadikanlah kami sebagai penduduk jannah-Mu. Tidak ada yang menjamin bahwa diri kita penduduk jannah. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan sahabat Nabi dijamin sebagai penduduk surga. Itu pun mati dalam keadaan ditusuk di saat melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat. Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana dibunuhnya? Dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Ketika sedang membaca Al-Quran, sang menantu Rasul, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Tidak kebal benda tajam. Kita ingat siapa Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, misanan Rasul, sepupu Rasulullah dan menantu Rasul. Matinya bagaimana? Ditebas kepalanya dengan pedang. Kapan kejadiannya? Ketika beliau sedang menuju ke masjid di saat sholat subuh. Menuju ke masjid dalam perjalanan yang penuh barokah itu, terbunuh dan mati. Para hadirin yang saya muliakan, berbagai keyakinan-keyakinan mistik dan yang lainnya beredar di tengah-tengah umat. Maka kewajiban kita semuanya bersama-sama untuk membimbing diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kemudian persyaratan yang kedua tadi, kekuatan apa? Fisik, persenjataan, dan jumlah tentara. Dan jumlah tentara untuk melawan kekuatan Yahudi dan Nasoro yang bersatu padu. Sekarang kita tanya, kita sudah punya kekuatan fisik itu? Kalau ada yang menjawab, enggak perlu Ustaz, dalam perang Badr jumlahnya 300 muslimin bisa mengalahkan hampir 1000 kekuatan muslim. Ya, perang Badr dihadiri oleh wali-wali Allah. Dihadiri oleh orang-orang soleh. Tidak ada yang Syiah. Tidak ada yang mistik-mistik. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, pimpinannya siapa? Panglima perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan para pencaci sahabat Nabi, bukan yang berkeyakinan dengan akidah Khomeini. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan dikiaskan diri kita dengan mereka. Kita tidak berperang membawa jiwa dan raga kita sendiri, tetapi membawa jiwa dan raga umat. Maka dari itu kita perhatikan sekarang apa yang terjadi di beberapa tempat yang di sana katanya ditegakkan jihad. Misalkan sekarang kita tahu umat Islam tidak memiliki persenjataan yang cukup. Negara-negara kaum muslimin masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini suatu problem yang harus diakui. Sementara kita mendengar di Palestina misalkan, untuk menyerang Yahudi yang digunakan adalah roket-roket rakitan. Ketika dilemparkan, diluncurkan ke negara bagian mereka atau ke daerah yang di sana ada Yahudi, ternyata diberitakan roket itu tidak meledak karena TNT-nya sudah melompong, sudah lembab, terlalu lama nggak dipakai. Subhanallah. Para hadirin, saya lihat ini suatu permainan mengatasnamakan Islam. Sebelum saya melanjutkan hal ini, saya akan sebutkan syarat kedua untuk boleh ditegakkannya jihad fisabilillah, yaitu adanya komando yang satu, tongkat komando satu, tidak tercerai berai, tidak beragam benderanya. Sekarang ini kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, atau kita fokuskan aja apa yang terjadi di Palestina, lebih dari 7 kelompok masing-masingnya memiliki sistem komando sendiri-sendiri. Ada kelompok Jihad Islami, ada kelompok Hizbullah, ada kelompok Hamas, dan beberapa kelompok Al-Qaeda sendiri. Berbagai kelompok, masing-masing ada panglimanya. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau kelompok Jihad Islami mengumumkan bahwa mereka akan menyerang Yahudi pada hari Jumat, kelompok yang lainnya tidak ikut. Ada yang latihan, ada yang istirahat, ada yang ini, ada yang itu. Apakah ini kekuatan? Ini adalah perpecahan dan melemahkan barisan kaum muslimin. Bahkan tidak asing kepada pendengaran kita apa yang terjadi di Palestina, pertikaian antara Hamas dengan partai Fatah, saling mengarahkan senjatanya, saling menembakkan pelurunya, ratusan korban meninggal dunia, darah-darah muslimin, darah seorang muslim nilainya di sisi Allah sangat tinggi, ternyata di sana ditumpahkan sesama muslim berperang. Ini menunjukkan carut marutnya tongkat komando. Dan ini semua semakin memperlemah kondisi kaum muslimin. Kalau kita sudah tahu kondisi umat Islam di Indonesia saja, ada berapa kelompok yang mengumandangkan jihad? Ada berapa kelompok? Satu kelompok kadang-kadang pecah menjadi dua. Bukankah demikian? Belum berdiri negara Islam yang mereka cita-citakan, yang mereka hayal-hayalkan. Belum berdiri sudah pecah. Membentuk amir sendiri, ada bayat sendiri. Nah, Masing-masing memiliki bendera, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, ada yang gambarnya ini, ada yang gambar pohon kurma, ada yang gambar pedang, ada yang la ilaha illallah, ada yang ini dan itu. Ini semua melengkapi data bahwa umat Islam dalam keadaan lemah. Kalau kita sudah tahu ini, mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ke-77 surat An-Nisa, ayat ini yang akan saya sebutkan akan menunjukkan dan mengingatkan kepada pembahasan awal kita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu harus dipahami dengan apa yang telah dipahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan tersesat. Kita akan menyimpang. Dalam ayat ke-77 surat An-Nisa ini Allah menyatakan, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas kakhasyatillahi aw ashadd khasyah." Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang-orang yang sebenarnya telah diperintahkan kepada mereka untuk menahan diri, tidak segera berperang atau melawan kekejaman orang-orang kafir, dan kami perintahkan untuk sementara waktu untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, yakni melakukan ibadah-ibadah. Namun kata Allah, orang-orang tadi ketika telah benar-benar diwajibkan jihad, telah datang waktu yang tepat untuk disyariatkan jihad, mereka takut kepada manusia melebihi atau seperti takutnya mereka kepada Allah atau melebihi takut mereka kepada Allah. Ini makna ayat. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan sebelumnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dua ulama ini adalah ulama yang tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga ikut bertempur melawan Tatar, sehingga mereka berdua adalah ulama sekaligus mujahid. Jadi keduanya adalah ulama sekaligus mujahid. Nah, membela Islam, mendidik dan menyampaikan ilmu di perbatasan-perbatasan negara Islam dengan ancaman mati. Ini mereka. Tetapi di dalam memahami Islam tidak emosional. Di dalam memahami Islam tidak semau analisa dan logika dia. Mengikuti jejak para ulama yang sebelumnya. Dua nama ini adalah nama besar dalam Islam. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, yang tafsirnya telah beredar di tengah-tengah umat, menyatakan bahwa ayat ini di dalamnya Allah mencela orang-orang yang ketika pada awalnya dilarang untuk melakukan perlawanan karena kondisi umat lagi lemah, karena kondisi kaum muslimin tidak memiliki persiapan dan kesiapan untuk melawan orang-orang kafir, namun mereka memaksakan diri. Dan ternyata ketika benar-benar telah datang waktunya, mereka menyatakan atau mereka takut kepada manusia, yakni kepada orang-orang kafir, seperti takutnya mereka kepada Allah atau melebihi takutnya mereka kepada Allah. Sekarang kita mau tanya, kondisi sekarang umat Islam yang seperti ini, apa yang dinamakan oleh sebagian saudara kita sebagai jihad? Para ulama sebenarnya baik di negeri Yaman maupun di Saudi Arabia telah menasihati, membimbing untuk tidak gegabah. Karena taruhannya adalah Islam dan umat Islam. Taruhannya adalah kaum muslimin. Coba kita perhatikan. Setelah beberapa kelompok di Palestina misalkan, semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dan menghancurkan kaum Yahudi. Semoga Allah melindungi saudara kita di Afghanistan, di Palestina, dan di tempat-tempat lainnya, termasuk di negeri ini. Dan semoga Allah menghancurkan kaum kufar yang menginginkan kehancuran untuk kaum muslimin. Tetapi kita harus tetap bersikap ilmiah. Jangan sampai kita salah langkah. Begitu salah langkah, kita akan dihancurkan. Coba kita perhatikan apa yang terjadi di sana. Tadi sudah saya gambarkan, ketika salah satu kelompok meluncurkan roketnya ke daerah yang di sana ada Yahudi, tiba-tiba diumumkan oleh Yahudi bahwa kaum mujahidin Palestina telah melanggar perjanjian. Mereka telah melemparkan atau meluncurkan sebuah roket yang di tempat ini mereka punya kamera. Difoto, disebarkan, difilm, yang ternyata roket tadi tidak memakan korban satupun dari bangsa Yahudi. Besoknya apa yang terjadi? Sepekan berikutnya apa yang terjadi? Yahudi mengirim pesawat-pesawat tempurnya untuk membalas serangan roket tadi. Katakan telah memakan korban. Di dalam beberapa berita yang diberitakan, roket dilepaskan oleh pasukan mujahidin di Palestina, salah satu kelompok, ya, tiba-tiba menyerang sebuah kafe milik Yahudi. Kafe milik Yahudi. Biasanya yang di kafe itu orang-orang soleh atau orang-orang yang gak soleh? Biasanya orang-orang yang gak soleh. Di Yahudi itu juga ada preman-preman. Ya. Yang orang-orang Yahudi juga sumpek sama mereka. Ya. Tiba-tiba terkena kafe. Meledak di salah satu kafe milik Yahudi. Yang mati 4, 5, 6 orang. Setelah itu Yahudi yang licik dan telah menguasai media massa, baik cetak maupun elektronik, langsung menciptakan image dan menyebarkan opini bahwa umat Islam pelanggar janji, suka berkhianat. Padahal cuma 4 orang Yahudi yang mati. Dikirimlah pesawat Amerika, si Herder Yahudi luar biasa bicara, pura-pura rapat di PBB, yang sebenarnya adalah akan melegalkan serangan Yahudi. Diseranglah kampung-kampung muslimin. Dikirimkan puluhan-puluhan pesawat dan ratusan tank. Yang mati ratusan umat Islam, muslimin dan muslimah, bayi-bayi, kakek-kakek, nenek-nenek, sekolah-sekolah, masjid, perkebunan muslimin. Kalau tadi yang hancur apa? Kafe, 4 orang Yahudi. Ditukar dengan ratusan umat Islam, ibu-ibu, bayi-bayi dan kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, para pasukan penyerang tadi setelah melepaskan roketnya, kemana mereka? Apa terus bertempur? Lari ke gunung-gunung. Sembunyi di gua-gua. Kemudian yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Sungguh ini adalah kezaliman. Jihad tidak hanya bisa bermodalkan VCD-VCD yang disebarkan. VCD yang menggambarkan kepala-kepala bayi yang berdarah. Yang menggambarkan kakek-kakek yang dipenggal oleh Yahudi. Kemudian kita marah. Tidak cukup dengan itu. Butuh strategi, butuh iman, butuh ilmu. Untuk itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, dalam sejarah kita masih ingatkan bagaimana peristiwa keluarga Yasir. Ayah daripada Ammar bin Yasir. Ketika satu keluarga disiksa oleh rezim Quraisy, disiksa habis-habisan. Satu keluarga, Yasir dan istrinya serta anaknya Ammar. Sampai-sampai ibu Ammar atau istri Yasir yang bernama Sumayyah sebagai syahid pertama dalam Islam ditombak, maaf-maaf saja kemaluannya seorang ibu yang sudah tua ini. Apa sikap Rasul? Mana sikap Umar Ibn Khattab sang pahlawan? Mana solidaritas Ali bin Abi Thalib sang jago pedang ketika duel di dalam pertempuran? Kemana mereka? Rasul, manusia paling berani. Ada seorang manusia mukmin yang lebih berani daripada Rasul menghadapi orang kafir? Adakah? Dapat dipastikan tidak ada yang dapat melebihi keberanian dan kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar sahabatnya yang disiksa karena Islam, disiksa karena imannya, Apa jawaban Rasul ketika sampai berita, wahai Rasul, Yasir dan keluarganya telah disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya? Rasulullah menjawab, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Kata orang sekarang, mana solidaritas engkau wahai Rasul? Hanya bisa menyatakan sabar, sabar, sabar. Ya, kondisi tidak memungkinkan. Yang jadi taruhannya adalah dakwah. Yang jadi taruhannya adalah dakwah Islam dan dakwah tauhid. Tidak mampu berbuat apa-apa. Masih ingatkah kita dalam peristiwa sejarah Rasul sebagai teladan terbaik bagi kita? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam semua urusan. Bukan hanya Rasulullah uswatun hasanah dalam masalah akhlak, adab dan budi pekerti saja. Tapi uswatun hasanah dalam seluruh aspek agama, termasuk dalam urusan dakwah, termasuk dalam urusan berperang dan berjihad. Itulah Nabi. Masih ingat dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabatnya diboikot oleh kaum musyrikin. Diboikot di sebuah lembah yang kering di negeri Mekah. Tidak bisa kemana-mana. Berapa lama diboikot? 3 hari kah? 1 minggu? Tidak ada makanan? Jawabannya, tidak hanya 3 bulan, tidak pula hanya 1 tahun, bahkan hampir 3 tahun. Kita akan sabar kira-kira kita ini kalau ternyata bensin selama sepekan tidak ada, listrik padam sepekan, apa yang akan terjadi? Hah? Apa yang akan terjadi? Protes, demo, ya. Nah, nggak sabar kita. Kita nggak punya cukup iman. Apalagi 3 bulan tidak ada beras. Mau cari beras harus naik gunung, turun gunung. Ya. Kita tidak akan sabar. Para sahabat diboikot selama hampir 3 tahun di sebuah lembah yang kering, tidak ada air, tidak ada makanan. Sampai-sampai yang dimakan adalah bekas kulit binatang yang disembelih dan dikeringkan. Biji-biji kurma yang mereka dapati dijemur, ditumbuk, kemudian dimakan. Sampai diriwayatkan ibu-ibu meninggal dunia. Orang-orang tua meninggal dunia. Di hadapan Nabi, di hadapan Umar sang pahlawan, di hadapan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah tersebut bahwa Rasul dan para sahabatnya di lembah ini, tangisan para bayi terdengar dari balik bukit. Antum bisa bayangkan yang pernah datang ke Mekah atau ke Madinah, bagaimana tangisan bayi-bayi bisa terdengar sampai dari balik bukit. Berarti sangat keras dan banyak jumlahnya. Menangis, menangis, kehausan. Sementara ibu-ibu mereka tidak bisa mengeluarkan air susu ibu lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi? Ayo perang, perang, perang. Jawabannya tidak. Sahabat tenang, menunggu perintah dari Nabi. Yang ada adalah perintah hijrah, keluar meninggalkan Mekah. Bukan meninggalkan Banjarmasin, bukan meninggalkan Tanjung, bukan meninggalkan Jakarta, meninggalkan Mekah. Di Mekah itu ada apa? Ada Masjidil Haram. Di Mekah itu ada apa? Ada Ka'bah. Rasulullah dilahirkan di situ, penduduk sana. Dari kabilah yang paling disegani, terusir dari kampung itu, keluar dan menangis Rasulullah. Menangis sambil mengatakan ke negeri Mekah dari sebuah bukit sebelum pergi ke Madinah hijrah, kata Rasulullah, innaki ahabbul biqa'i ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu minki. Sungguh wahai Mekah, engkau adalah teritorial tercinta di muka bumi ini kepada diriku, bagian belahan bumi yang paling aku cinta. Kalau bukan karena kaummu mengusir aku, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Di Mekah ada Ka'bah yang suci, yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena memang syariat telah memerintahkan itu, tidak yang dikedepankan logika. Wah, kita mau diperintah untuk meninggalkan Mekah, kita diperintah untuk meninggalkan Baitullah al-Haram untuk diserahkan kepada rezim Quraisy. Tidak, tidak emosional, tenang, menjalankan perintah, taat kepada Allah. Perlahan, perlahan, perlahan, sampai Allah datangkan pertolongannya, menang, hancurlah musyrikin Quraisy, hancurlah Yahudi yang ada di sekitar Madinah, hina dan dina mereka. terhina. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi umat Islam sekarang ini, ketika terjadi peledakan di menara kembar di Amerika, di New York, ya, terjadi pro kontra. Sebagian pihak menyatakan ini adalah rekayasa Yahudi. Sampai tiba di tangan saya kurang lebih 4 tahun yang lalu sebuah video yang dikeluarkan oleh salah satu kelompok pergerakan di Indonesia. Asal video itu berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang membuktikan atau menyebutkan menurut mereka berbagai bukti bahwa peledakan dua menara WTC ataupun Pentagon itu adalah rekayasa. Contohnya 1, 2, 3, 4 disebutkan satu persatu. Ya subhanallah. Enggak taunya di waktu yang sama Usama bin Laden menyatakan bahwa peledakan itu terjadi atas perintah saya. Sementara kelompok ini berusaha menafikan bahwa pelakunya bukan muslimin. Tidak mungkin pelakunya umat Islam. Tidak mungkin. Berbagai analisa dikeluarkan, disebutkan. Ternyata Usama menyatakan pilot yang mengendalikan pesawat yang ditabrakkan ke menara kembar di New York itu adalah bernama Abdul Abbas Al-Janubi. Nama lengkapnya Abdul Aziz Al-Umari. Apa yang terjadi? Begitu juga peristiwa pengeboman di Bali. Berbagai tokoh intelijen, beberapa tokoh agama berusaha untuk menolak bahwa pelakunya adalah umat Islam. Sampai dikeluarkan, dicetak beberapa buku yang berisi berbagai komentar-komentar. Luar biasa bahwa bahan peledak yang digunakan tidak mungkin dimiliki oleh warga sipil. Bahan peledak yang digunakan itu hanya bisa dimiliki oleh negara besar dalam bidang militer seperti Amerika dan sekutunya. Ternyata para pelakunya menyatakan kami yang melakukan, dan itu sebagai perjuangan. Maka kita menyatakan jangan sampai kita disibukkan dengan berbagai berita dan analisa yang satu menyatakan begini, yang satu menyatakan begitu. Tetapi yang menjadi pembahasan penting bagi kita adalah ketika kegiatan itu diatasnamakan Islam, ketika kegiatan itu diatasnamakan jihad, maka kita sebagai muslimin, saya dan antum berkewajiban untuk membersihkan nama baik Islam dan nama baik jihad fisabilillah. Bahwa sama jihad itu bukan amalia atau ibadah yang brutal. Jihad itu adalah perjuangan yang suci dan ilmiah. Harus dibersihkan nama baik jihad. Oleh karena itu, sekarang kita menyatakan setelah peristiwa peledakan menara kembar di New York, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah PBB pura-pura rapat. Amerika memang jago, pintar untuk bermain drama. Rapat sini, rapat sana, sampai ujung-ujungnya adalah mengumumkan perang terhadap terorisme. Akhirnya mendapatkan legalitas dari parlemen Amerika bahwa Amerika akan mengirimkan pasukannya ke Afghanistan. Kenapa Afghanistan? Karena disinyalir Usama bin Laden sembunyi di Afghanistan. Coba perhatikan, setelah melakukan peledakan, kemana mereka? Apakah berani menyatakan mana dadamu, ini dadaku? Itu jihad fisabilillah. Perang itu demikian. Jihad itu punya harga diri. Para mujahidin itu punya wibawa. Tidak kemudian dikejar-kejar kesana kemari, sembunyi, menyamar. Tidak. Itu bukan bagian daripada jihad fisabilillah. Jihad itu menyatakan mana dadamu, ini dadaku. Berani bertanggung jawab. Tidak kemudian muncul di televisi Jazirah, kemudian hilang lagi. Kemana? Hilang. Tidak tahu di mana tempatnya. Bukan seperti itu jihad fi sabilillah. Tidak demikian wahai saudaraku. Mari kita jaga nama baik amal jihad. Kalau Anda mengotori nama baik amal jihad berhadapan dengan kami, kami bertanggung jawab. Kami punya tugas untuk membersihkan kemungkaran dari syariat Islam ini. Para hadirin yang saya muliakan, setelah itu berapa yang mati dalam peristiwa Menara Kembali itu? Ada yang menyatakan 3.000, ada yang menyatakan 4.000, dan ada yang menyatakan sampai 5.000 korban yang mati dalam peristiwa 11 September. Setelah itu enggak lama, Amerika dan sekutunya, Perancis, Inggris dan yang lainnya mengirim pasukannya ke Afghanistan. Diseranglah Afghanistan dengan alasan apa? Mengejar Usama dan Al-Qaeda. Di mana Al-Qaeda dan Usama? Enggak tahu, pokoknya serang. Berapa yang mati di Afghanistan? Ratusan ribu muslim. Apa yang hancur? Kalau di Amerika cuma dua menara kembar. Bagi Yahudi, untuk membangun dua menara kembar lebih besar dari itu, tidak sulit bagi mereka. Mereka punya uang. Tidak sulit bagi mereka. Tetapi ratusan ribu saudara kita di Afghanistan, pertanian mereka hancur. Peternakan mereka hancur. Sekolah-sekolah hancur. Masjid-masjid, rumah Allah dibom dan dihancurkan. Menang atau kalah kita? Saya katakan kalah. Amerika pandai sekali kemudian menyatakan Al-Qaeda ada di Irak. Kirim pasukan ke Irak. Dan seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan, tidak demikian jihad itu. Tidak demikian. Tetapi semua itu yang seperti saya katakan dijalankan dengan penuh ilmiah. Kemudian begitu juga yang lainnya. Yang tadi saya sebutkan seperti contohnya masalah baiat, masalah bom bunuh diri, masalah penegakan syariat Islam dan yang semisalnya. Tidak cukup waktu bagi saya untuk menjelaskan satu persatu tentang permasalahan ini. Tetapi satu hal yang mungkin ingin saya jadikan sebagai akhir pembahasan untuk kemudian kita buka majelis tanya jawab. Masalah baiat. Secara nas di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi ada dasarnya. Baiat itu ada dasarnya. Namun yang perlu ditanyakan dan dipertanyakan, bagaimana sistem penerapan baiat itu? Kepada siapa diberikan? Para ulama menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selain beliau. Rasulullah menyatakan, mari kita perhatikan hadis ini. Karena hadis ini dijadikan sebagai dasar oleh berbagai kelompok untuk melakukan baiat. Apa itu baiat? Janji setia yang mengikat. Sumpah setia yang mengikat anggota untuk selalu mendengar dan taat kepada perintah pimpinan, mengalahkan perintah orang tua sekalipun, perintah ayah dan ibu sekalipun. Apa hadis itu? Rasulullah menyatakan, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata mikatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di leher dia tidak ada tali pengikat baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Berdasarkan hadis ini, masing-masing kelompok di Indonesia ini lebih dari 20 kelompok yang mengadakan acara upacara baiat yang diambil dari anggota-anggotanya dengan keyakinan bahwa baiat pada masing-masing kelompok itu yang benar dan kelompok yang lain salah. Beginikah Islam? Yang kedua, orang yang tidak berbaiat kepada amirnya, kepada amir kelompok dia, maka dia sesat, bahkan kafir. Walaupun ibu sendiri ataupun ayah sendiri. Walaupun ibu dan ayah dia sendiri. akan divonis sebagai kafir ketika tidak berbaiat kepada amirnya. Apa dalilnya? Kita kalau tidak belajar Islam, tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah difahamkan dan diajarkan oleh sahabat Nabi dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Mujahid bin Jabr, Al-Imam Qatadah, dan murid-murid mereka semacam Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, dan murid-murid mereka semacam Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, maka kita akan tergiring memahami ayat dan hadis tidak sesuai yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja hadis ini. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum berbaiat, maka mati dia dalam mati jahiliyah. Satu, penerapan baiatnya yang semestinya itu diserahkan untuk pemerintah waliul amr, sekarang diserahkan kepada pimpinan-pimpinan kelompok, pimpinan-pimpinan tarekat dan yang semisalnya. Sekarang kita bertanya, apakah dahulu Al-Imam Syafi'i, kenal ya Imam Syafi'i, mana yang lebih mulia, Al-Imam Syafi'i atau orang para ulama di zaman kita sekalipun, jangankan kita, para ulama di zaman kita sekalipun, siapa yang lebih mulia, Al-Imam Syafi'i atau ulama yang ada di zaman ini? Jawabannya yang pertama, yaitu Al-Imam Syafi'i jauh lebih mulia. Begitu juga Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Ternyata semua mereka yang memiliki murid ribuan, bahkan ratusan ribu, tidak pernah meminta kepada murid-muridnya ataupun anggotanya baiat. Tidak pernah. Tidak pernah dicontohkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar di masa tabi'in yang dikenal ketakwaan dan perjuangannya, meminta baiat dari murid-muridnya yang berjumlah ratusan ribu itu. Para hadirin yang saya muliakan, lalu cara penerapan yang ada sekarang ini, berbagai kelompok mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Hal ini semakin memperparah persatuan umat Islam, semakin tercerai-berai kaum muslimin. Kalau saya sekarang malam hari ini atau besok atau lusa dan seterusnya meminta baiat kepada hadirin, cepat tinggalkan masjid ini dan tinggalkan saya. Dan silakan sampaikan dan umumkan bahwa saya Luqman Ba'abdu adalah sesat. Kalau saya sampai berani meminta baiat kepada semua hadirin. Kenapa? Karena cara penerapan seperti ini bukan cara penerapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagian kedua dari hadis. Rasulullah menyatakan, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ditafsirkan bahwa mati jahiliyah itu adalah mati kafir. Siapa dari kalangan ulama yang memahami dan menafsirkan bahwa makna kalimat mata mitatan jahiliyah artinya adalah mati kafir seperti orang kafir? Maknanya apa kalau mati kafir? Dia tidak boleh dimakamkan di pekuburan muslimin. Tidak boleh disolatkan. Kalau dia seorang ayah, anak-anaknya tidak bisa menerima waris. Kalau dia sebagai anak, ya, dan seterusnya, beberapa hukum Islam tidak berlaku untuknya. Ini suatu kedzaliman luar biasa. Sampai ada seorang menceritakan kepada saya, dan dia menangis ketika dia mengatakan, ya Ustaz, saya dahulu ketika kakak kandung saya yang memelihara saya sejak kecil dan membiayai sekolah saya sampai saya dewasa, ketika meninggal dunia, saya tidak mau menyentuh jenazahnya. Saya tidak ikut menyolatkan dia. Tidak mau menguburkan dia karena saya yakin kakak saya yang telah membiayai saya dan sangat cinta kepada saya sebagai seorang kafir. Kenapa saya kakak saya vonis sebagai kafir? Karena dia tidak berbaiat kepada kelompok saya. Subhanallah. Ya muslimin, wahai saudaraku kaum muslimin, tidak demikian Islam diterapkan. Tidak demikian. Dan beberapa yang lainnya dari berbagai cara penerapan dan pemahaman kepada ayat Al-Quran yang tidak menyesuai bimbingan Rasul atau sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari waktu yang masih tersedia, kita gunakan untuk tanya jawab semampu kita. Tafadhol. Bismillah, terima kasih yang Allah memberikan pertanyaannya sehingga jelas dan bisa dipahami. Saya persilakan. Ya, monggo. Berbicara tentang masalah jihad, saya pernah baca ayat tanya saudara ya, yang berbunyi yujahiduna fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan kalimat. Apa ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz? Terima kasih pertanyaan Pak. Siapa namanya? Pak Zaid Jember, masyaallah. Ayat yang Pak Zahid sebutkan ini, yujahiduna fi sabilillah, adalah ayat yang memberitakan tentang ciri-ciri mukminin, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah. Lebih tegas dari ini, Pak Zahid, ada ayat yang berisi perintah. Kalau tadi berita tentang sifat-sifat mukminin, Allah dengan tegas menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Ayat yang saya sebutkan dan termasuk yang Pak Suri sebutkan itu adalah ayat-ayat yang dipakai oleh kelompok-kelompok tadi untuk mengajak anak-anak muda berjihad. Ayat ini termasuk beberapa ayat yang dipakai, digunakan oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang untuk mengajak anak-anak muda berjihad. Dengan berbagai praktiknya termasuk bom bunuh diri atau meledakkan dirinya. Ayat-ayat ini tidak sedikit pun ada keraguan bahwa padanya ada syariat jihad. Namun seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ayat-ayat jihad itu dibatasi oleh kondisi kaum muslimin. Kapan kaum muslimin mampu menerapkannya, maka diterapkan ayat-ayat jihad. Kapan kaum muslimin tidak mampu, dalam keadaan lemah, maka diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri. Jadi tetap ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Hanya saja penerapan berbagai ayat itu tidak pada tempatnya. Untuk melengkapi ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup lebih dari 700 tahun yang lalu, yang tadi saya sebutkan beliau termasuk ulama apa? Mujahid, yang ikut perang melawan Tatar. Di dalam kitabnya As-Sarifil Maslul, beliau menegaskan tentang ayat ke-77 surat An-Nisa yang tadi sudah saya bacakan. Kata beliau, maka di saat muslimin hidup di sebuah daerah atau negara dalam keadaan mereka lemah, maka hendaknya mereka menggunakan ayat-ayat yang berisi perintah untuk menahan diri. Atau kaum muslimin yang hidup di suatu zaman, kalau tadi di suatu tempat, di suatu zaman dalam keadaan mereka lemah, maka hendaknya mengamalkan ayat-ayat yang berisi perintah untuk tidak berperang. Ini kata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal dengan kepahlawanannya. Sehingga dengan itu sekali lagi, bahwa semua ayat yang berisi perintah untuk berperang dibatasi dengan ayat-ayat lainnya. Ini yang semakin membuat kita paham bahwa tidak semua orang bisa berfatwa. Tidak semua orang bukan hanya bisa, boleh berfatwa. Tidak. Orang yang boleh berfatwa adalah orang yang memahami Al-Quran dan tafsirnya, memahami nasikh dan mansukh, memahami dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dibatasi oleh dalil-dalil lainnya, memahami hadis-hadis Rasul baik secara ilmu periwayatan maupun makna-makna hadis, ini yang boleh berfatwa. Kalau sekadar menghafal ayat-ayat tentang jihad atau menghafal hadis-hadis tentang jihad, tidak boleh berfatwa. Seperti siapa? Maaf-maaf saja, Usama bin Laden yang katanya sudah ditembak. Benar apa tidak? Wallahu a'lam. Usama bin Laden adalah seorang sarjana ekonomi yang belum pernah serius duduk belajar agama kepada ulama. Hanya bermodalkan semangat, katanya, semangat membela Islam. Yang tadi saya katakan tidak cukup. Berfatwa dalam berbagai fatwa, sampai ada sebuah buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan beredar bebas, yang dalam fatwa-fatwa itu menyatakan bahwa kepada kaum muslimin dimanapun berada, kapanpun, untuk bisa melakukan penyerangan kepada orang kafir. Perhatikan baik-baik fatwa ini. Kepada kaum muslimin dimanapun berada, untuk bisa menyerang kaum kafir, lakukan. Jangan menunggu orang-orang kafir menyerang kita. Jangan menunggu orang-orang kafir menyerang ibu-ibu dan anak-anak kita. Masya Allah. Fatwa ini bersifat umum kan? Iya kan? Umum ini. Diumumkan dan disebarkan. Sekarang kita tanya, di Indonesia ada gak orang-orang kafir? Hah? Ada kan? Sekarang kalau ada di antara kita yang kemudian membaca fatwa itu, besok pagi kita tunggu di perempatan sana, ada satu orang kafir, ambilkan pisau, bunuh dia. Nanti ada lagi anak muda di sebelah sana, ya, nunggu orang kafir lagi, keluar dari rumahnya, bunuh lagi. Ya. Nanti lagi pemuda ada di Banjarmasin, ataupun di Balikpapan, ataupun di Jakarta dan di Surabaya, mendengar fatwa ini, melihat kafir Cina-Cina dan yang semisalnya, bunuh juga. Kira-kira apa jadinya? Apa jadinya negeri kita ini? Kacau. Dan akhirnya apa? Indonesia akan dinyatakan sebagai negara teroris. Siapa yang akan ditekan? Negara kita. Negara kita yang sudah lemah ekonominya, politiknya, keamanannya, ya kan? Lemah negara kita sekarang. Benar-benar dalam posisi memprihatinkan. Ya. Kalau tidak Allah selamatkan, negeri ini hancur. Sekarang mendapatkan tekanan-tekanan dari asing terus. Tekan negara kita. Apa sebabnya? Ya, orang-orang kafir punya alasan untuk menekan. Di negara banyak teroris. Begitu pemerintah hendak membasmi teroris dan terorisme, berhadapan dengan masyarakat atau sebagian masyarakat, akhirnya terjadi kerenggangan antara pemerintah dengan rakyatnya. Walaupun kita menasihati pemerintah Indonesia untuk mengatasi terorisme dengan bimbingan Islam, jangan mengatasi terorisme dengan cara-cara Amerika. Jangan mau didikte oleh Amerika. Sabar, bertakwa kepada Allah, beriman dengan benar, beribadah kepada Allah, pasti Allah akan selamatkan negeri ini. Pasti Allah akan selamatkan mukminin dan muslimin di negeri ini. Tetapi kalau kita, negara kita, mengikuti cara-cara mereka, maka kita akan dihancurkan oleh mereka. Ini sekadar nasihat. Dan kita sebagai rakyat, jangan memperparah keadaan. Jangan sampai kita emosional yang akan dimanfaatkan oleh intelijen CIA yang sekarang beredar di negeri kita. Ketahuilah, CIA sedang dan sudah beredar di negara kita. Melihat kelemahan-kelemahan kita untuk mengadu domba antar muslimin dan mengadu domba muslimin dengan pemerintahnya. Maka dari itu, nasihat untuk diri saya dan seluruh umat Islam. Perbanyaklah ibadah di masjid-masjid. Banyak belajar Islam. Sibukkan kita dan keluarga kita untuk belajar Islam. Kita dan istri-istri kita, anak-anak kita, belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis Rasul, dan tafsir hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu insya Allah, orang-orang kafir dengan segala kemampuan intelijen dan militernya tidak akan mampu menghancurkan kita. Biiznillahi ta'ala. Sekali lagi, ini sebagai himbauan. Dan bahwasanya ayat-ayat tentang jihad dan juga hadis-hadis tentang jihad tidak bisa diamalkan secara mutlak, tetapi harus dibahas oleh para ulama dan sesuai dengan batasan-batasan syar'i yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi biasa sebenarnya. Tadi telah disebutkan bahwa kondisi masyarakat kita yang mungkin kita termasuk di dalamnya juga yang masih belum mengikuti contoh-contoh Rasulullah SAW di dalam beramal dan beribadah. Lalu bagaimana kita berjihad dalam kondisi seperti ini? Begitu pertanyaannya. Nah, ya itu adalah tugas kita bersama, saya dan bapak-bapak dan semua yang ada. Ini juga bagian daripada perjuangan, yakni menyadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita muslimin untuk benar-benar beribadah dengan sikap selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Menggalakkan semangat thalabul ilmi, semangat mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah poin terpenting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah pandaikan dia, Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Barang siapa termasuk kita, barang siapa termasuk keluarga kita, barang siapa yang Allah sebutkan dalam hadis ini, termasuk masyarakat dan negeri kita, yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah pahamkan dia dalam urusan agama, urusan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, jihad yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah berdakwah, menggalakkan upaya thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama tidak hanya di pondok-pondok pesantren. Menuntut ilmu agama tidak boleh dibatasi hanya di pondok-pondok pesantren, tetapi juga di masjid-masjid, di rumah-rumah, di kantor-kantor, belajar Islam sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga jihad apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, jihad berdakwah, mendidik kita, keluarga, istri dan anak-anak kita untuk cinta Islam. Sekarang ini kita akui secara jujur, dalam rumah tangga kita masih belum menerapkan syariat Islam. Bukankah demikian? Masih banyak di dalam rumah tangga kita, baik pada diri kita, istri-istri kita dan anak-anak kita yang belum menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu luas. Masih banyak dari anak-anak kita ketika dikumandangkan azan tidak ke masjid, padahal dia sudah balik, sudah berumur 16-17 tahun. Masih banyak pula dari istri dan putra-putri kita yang belum menutup aurat. Masih banyak. Saya tidak menyatakan bahwa istri dan anak-anak kita harus bercadar. Tidak. Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah wajah wanita dan telapak tangannya itu adalah aurat ataukah bukan aurat? Terjadi dua pendapat. Ini sejak masa dahulu, sejak kakek-kakek kita belum lahir, para ulama sudah membahas secara ilmiah bahwa wajah dan tangan itu aurat ataukah bukan. Terjadi dua pendapat, tetapi tak satu pun dari kalangan ulama yang berbeda pendapat bahwasanya rambut itu adalah aurat, bahwasanya lengan ini adalah aurat. Tidak satu pun ulama yang berbeda pendapat sejak dulu hingga hari ini bahwa kaki itu adalah aurat. Maka saya nasihatkan kepada keluarga saya dan ibu-ibu atau juga melalui para ayah dan para suami menekankan untuk menutup aurat. Setidaknya bagian yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, rambut, kemudian lengan, tangan dan yang semisalnya. Mari kita terapkan ini. Mari kita hidupkan syariat Islam. Kita berjuang untuk menerapkan syariat Islam dari diri kita. Jangan ribut teriak syariat Islam sejak dahulu. Demo di sana sini, enggak ada manfaatnya. Apa betul tidak ada manfaatnya? Benar, tidak ada manfaatnya, justru akan semakin memperparah keadaan. Kenapa? Kalau kita menginginkan negara kita adalah negara Islam, kalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang cinta Islam, cinta syariatnya, mulailah dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau ini bisa diwujudkan, maka dengan sendirinya Allah akan berikan pemimpin, penguasa, pemerintah yang cinta Islam, cinta syariat Islam. Kita harus berjuang di sini. Kita harus berbuat untuk berbenah diri. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa kalau kita beramal soleh, kita menerapkan syariat Islam, akan diberi pemimpin dan penguasa yang cinta syariat Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. Sekarang kita menyatakan pemerintah kita korup, pemerintah kita tidak adil, pemerintah kita tidak mau syariat Islam. Sampai kapan kita begini? Sementara Allah sudah menegaskan kalau pemerintahnya seperti itu mencerminkan kondisi rakyatnya. Kalau kondisi rakyat cinta Islam, mau menerapkan syariat Islam di pribadi mereka dan keluarga mereka, pasti penguasanya akan cinta Islam dan syariat Islam. Allah yang menyatakan ini. Tetapi kalau kita berbuat zalim, istri menzalimi suami, suami menzalimi istri, buruh di kebun-kebun, di sawah-sawah menzalimi majikan, majikan menzalimi buruh, begitu juga di kantor-kantor dan yang semisalnya, jangan berharap kita mendapatkan penguasa yang cinta syariat Islam. Ayat ini sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasul dalam hadisnya. Persis Rasulullah menyatakan kaifa takunu yuwalla alaikum, sesuai dengan kondisi kalian. Kondisi kalian wahai rakyat mukminin, Allah akan berikan penguasa yang sama dan cocok seperti kalian. Oleh karena itu, jalan keluarnya sebenarnya sudah ada, yakni kita berbenah, bertaubat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Kita tunggu beberapa tahun ke depan, pasti Allah akan berikan penguasa yang baik. Pasti janji Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kata para ulama dalam pepatah mereka, aqim daulat al-islam fi ahlik tuqam fi ardik, tegakkan negara Islam di rumahmu, di keluargamu, pasti Allah akan tegakkan di bumimu, di negaramu. Dan sekarang rumah kita, anak kita masih ada yang suka Valentine Day. Ya, caranya siapa itu Valentine Day? Muslimin atau orang kafir? Kafir. Kita lebih senang bermalam mingguan. Kalau sudah malam minggu, luar biasa senangnya kita. Iya kan? Ditunggu-tunggu malam minggu. Malam Jumat tidak. Semestinya baca surat Kahfi. Ya, hari Jumat itu hari ibadah. Kita lebih senang cara-cara orang kafir. Padahal kita muslimin. Di rumah kita juga demikian. Cara berpakaian sebagian anak-anak muslimin meniru cara-cara berpakaian orang-orang kafir. Kita atau anak-anak kita lebih berbangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahkan sayangnya sebagian kita ayah-ayah siap mengeluarkan biaya besar-besaran untuk sekadar anaknya kursus bahasa Inggris. Tapi jarang untuk membiayai anaknya, walaupun tanpa biaya. anaknya agar kursus bahasa Arab. Subhanallah, kita sudah mulai menghinakan Islam tanpa kita sadari. Tokoh-tokoh kafir kita banggakan. Sekarang ini anak muda lebih mengenal siapa itu pemain terbaik sepak bola dunia sekarang. Siapa pencetak gol dalam Piala Eropa terbanyak? Siapa grup band terbaik di Indonesia? Subhanallah. Coba tanyakan, siapa itu Abdurrahman bin Auf? Apa keilmuan dan jasanya untuk Islam? Siapa itu Usama bin Zaid? Ibu-ibu kita, siapa itu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak dan akidah imannya? Yang dikenal sekarang adalah tokoh-tokoh kemaksiatan. Ayolah umat Islam, ayo kita bangkit. Beramal soleh, kembali pada Quran dan Sunnah. Hidup itu sebentar, tidak lama lagi kita akan berpisah dengan dunia. Yang masih muda, jangan merasa akan hidup lebih lama daripada bapak-bapak kita. Jangan ada yang merasa. Pak Soeri berapa umurnya? 69. Belum tentu saya meninggal setelah Pak Soeri. Belum tentu. Ya. Begitu juga yang lainnya. Oleh karena itu, kesempatan beramal hanya sekali di dunia. Gak bisa hidup lagi. Gak ada kesempatan. Mari kita bersama-sama belajar Islam, Al-Quran dan Sunnah. Belajar bagaimana sahabat mengajarkan Islam kepada kita. Di rumah kita, di sekolah kita, di masjid kita, di kantor kita. Ini jawaban apa yang bisa kita lakukan untuk berbenah diri bagi umat Islam ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libya. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua karena lebih pendek jawabannya, yakni apakah upaya membantu saudara kita di Palestina adalah bagian daripada amal baik dan bagian dari perjuangan? Ya, jawabannya bagian daripada amal soleh. Diimbau kepada muslimin untuk membantunya. Ini jawabannya. Kemudian yang kedua atau pertanyaan pertama, yang terjadi di Libya, di mana rakyat di sana memberontak kepada pemerintahnya. Kemudian Amerika mempersenjatai rakyat sipil. Apakah ini juga bagian daripada jihad? Demikian pertanyaannya. Iya. Iya. Nah. Iya. Nah. Apa yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dengan mempersenjatai sipil untuk melawan rakyat sipil yang lainnya dalam kondisi seperti ini bukan bagian daripada jihad fisabilillah. Bukan bagian daripada jihad fisabilillah. Begitu pula apa yang dilakukan oleh rakyat yang memberontak kepada pemerintahnya yang kemudian dimanfaatkan oleh Amerika untuk bertempur sesama muslimin. Ini juga bukan bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Karena jihad itu ada definisinya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatilu syaja'atan war-rajul yuqatilu riya'an, ayu dzalika fi sabilillah? Wahai Nabi, sahabat ini bertanya tentang definisi dan kriteria jihad. Mana yang dinyatakan jihad fi sabilillah, di jalan agama Allah? Kata Rasulullah, ditanya, wahai Nabi, seorang yang berperang karena memang dia suka berperang, ya, hobinya itu berperang, kira-kira ini fi sabilillah? Ataukah yang kedua, seorang yang berperang karena ingin dipuji? Yang ketiga, ya Rasulullah, orang berperang karena membela kabilahnya, kelompoknya. Mana yang tergolong jihad fisabilillah dari tiga jenis ini tadi? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang motivasinya adalah dalam rangka menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka itulah jihad fi sabilillah. Yang terjadi di Libya, baik dari pihak Qaddafi maupun dari pihak rakyat sipil yang kontra, semuanya bukan untuk itu. Ternyata yang terjadi adalah untuk kepentingan perut. Dan maaf-maaf saja, yang di bawah perut. Maaf-maaf saja. Semuanya adalah tuntutan ekonomi. Perekonomian. Meminta lapangan kerja, meminta agar nilai mata uangnya meningkat, meminta agar hasil minyak buminya dinikmati oleh rakyat, dan seterusnya. Ini semua urusan dunia yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Bagaimana kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya yang zalim? Walaupun Qaddafi tentunya ada catatan, ya, tentang dirinya ini ada catatan dari kalangan ulama, karena disebutkan bahwa Qaddafi di antara keyakinannya bahwa setiap ada kata qul di dalam Al-Qur'an, ya, seperti qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan banyak sekali di Al-Qur'an, semua itu semestinya dihapuskan dari Al-Qur'an. Kenapa? Pakai logika. Ini bahayanya logika. Karena kul ini kata perintah untuk satu orang. Yang diperintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul, yang dikatakan wahai Muhammad, begini dan begitu. Kul, katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, sehingga tidak berlaku lagi. Ini akidah Muhammad atau Muammar Qaddafi yang kemudian para ulama menyatakan bahwa orang ini sesat, berbahaya. Salah satu akidah dia. Terlepas dari masalah ini, maka apa yang terjadi di Libya adalah salah satu musibah yang menimpa umat Islam, yang semestinya kaum muslimin bersabar dan menahan diri. Nah, ini sudah dalam rangka menegakkan keadilan. Keadilan yang mana? Keadilan Islam atau keadilan kepentingan kita? Kaum muslimin hendaknya mengambil pelajaran apa yang terjadi di negara Somalia. Negara Somalia sudah lebih dari 15 tahun atau hampir 20 tahun, ya, terus berperang, ya, sampai hari ini. Apa awal mulanya? Ketika berbagai kelompok pergerakan Islam pada waktu itu sepakat bersatu padu untuk menggulingkan penguasa yang katanya telah berkuasa 30 atau 32 tahun dan dinyatakan sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, selama 30 atau 32 tahun 12.000 nyawa rakyat Somalia melayang. Berapa? 12.000 nyawa rakyat Somalia melayang selama 30 atau 32 tahun masa kekuasaannya. Maka terjadi orasi-orasi, upaya untuk menggabungkan kekuatan berbagai kelompok, sampai singkat cerita jatuhlah penguasa ini, tergulingkan. Setelah itu apa yang terjadi? Masing-masing kelompok menuntut haknya. Masing-masing kelompok menyatakan, kelompok kami yang lebih berhak memegang kekuasaan ini, karena kami yang memulai. Kelompok lain menyatakan, ya, tetapi kami yang lebih banyak mempersenjatai. Kelompok lain menyatakan, tapi kami berandil di bidang ini. Akhirnya tidak bertemu satu kata dan berperang. Yang tadinya senjata diarahkan kepada penguasa yang katanya zalim, akhirnya diarahkan antar sesama muslimin dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, lebih dari 100.000 muslimin rakyat Somalia meninggal dunia. Dalam waktu 6 bulan. Tadi dalam waktu 30 tahun, berapa yang mati? 12.000. 12.000 rakyat itu macam-macam, ada yang pemain narkoba, ada yang pencuri, ada yang pembunuh, dibunuh oleh pemerintah, oleh pihak penguasa, bermacam-macam. Tapi kalau ini sesama muslimin. Saya bertemu dengan salah seorang teman ketika saya berada di negara Yaman pada tahun 99 atau awal 2000. Saya bertemu dengan teman dari Somalia. Bercerita ketika kita duduk di masjid, saya tanya, "Kamu sudah berapa lama tidak pulang ke Somalia?" "Sudah lama ya, akhi. Saya sudah bertahun-tahun enggak bisa pulang. Anak istri saya di sana." "Terus gimana? Kenapa kamu enggak pulang?" "Ya, bagaimana saya mau pulang? Sementara jalur untuk masuk ke kampung saya itu melalui salah satu pelabuhan dan tidak ada jalan lain. Pelabuhan itu dikuasai oleh kabilah yang sedang berperang dengan kabilah saya. Awal mereka melihat saya akan dibunuh." Subhanallah. Mau pulang kampung enggak bisa. Bayangkan antum, kalau mau pulang kampung enggak bisa gara-gara terancam nyawanya. Nikmatkah hidup seperti itu? Nah, gara-gara tidak sabar menghadapi penguasa dalam tanda kutip yang katanya zalim. Maka dari itu, kaum muslimin bersabar. Apa yang terjadi di Libya, ataupun di Mesir, ataupun di Tunis, ataupun di Yaman, saya mau tanya, yang banyak mendukung gerakan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah, siapa? Barack Obama, Amerika, yang justru memberi semangat kepada rakyat-rakyat Mesir, Tunis, Yaman, Libya, adalah Amerika. Dipuji, inilah kehidupan yang demokratis. Ya. Inilah upaya menegakkan keadilan. Amerika membantu, memberi semangat para pemberontak. Kenapa Amerika punya kepentingan? Enggak perlu biaya besar-besaran. Sesama muslim berhadapan. Maka dari itu, Rasulullah mengingatkan kita sebagai rakyat untuk sabar menghadapi kezaliman penguasanya. Sabar, sabar, kata Rasulullah. Tahan diri. Kita banyak ibadah agar Allah selamatkan kita dan negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan Bapak terakhir. Silakan, Mas. Terakhir. Waalaikumsalam. Monggo. Upaya apa yang harus kita perbaiki untuk kita dilakukan dengan budaya-budaya yang masih terkait ini? Pak RT, tahun baru, mungkin yang masih ada di Bali itu kan masih ada budaya. Nah itu yang paling bertanggung jawab itu penguasa apa kita ini yang harus mengupayakan bagaimana bisa memperbaiki hal-hal yang sama ini. Iya. Kita tanyakan yang kedua ada masalah sunnah tadi ya. Cuma itu salah satunya itu adalah bisa diartikan prinsip. Ya, prinsip dalam beribadah namanya adalah iya. Prinsip harus seperti ini. Sementara di kelompok lain tidak seperti itu. Yang namakan saya harus pakai saya harus mengikuti lingkungan. Padahal kita termasuk Islam adalahnya akhlakul karimah, menghargai sesama. Sebenarnya bagaimana antara prinsip dan akhlakul karimah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau pertanyaannya seperti ini, maka semua bertanggung jawab. Tapi tadi pertanyaan Bapak, siapa yang paling bertanggung jawab? Iya kan? Bisa dibedakan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua, rakyat dan pemerintah. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab? Kita. Sebagai ayah, sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai pendidik, sebagai ustaz. Yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Kalau toh pemerintah melarang kegiatan Valentine Day dan yang semisalnya, kira-kira akan ada protes nggak? Jangankan, maaf ya, jangankan sekedar Valentine Day, pemerintah hendak mengeluarkan undang-undang anti pornografi. Luar biasa kan sudah? Ya, masya Allah, yang protes luar biasa. Media massa memanfaatkan keadaan, ya, memanfaatkan. Intelijen Barat bergerak juga di sini. Gak bisa, ini tidak demokratis ini. Ini bertentangan dengan kemauan rakyat. Tidak boleh. Ini bertentangan dengan kebebasan. Ini era reformasi. Ya, terus diserang. Maka dari itu rakyat memang harus dibimbing. Siapa yang membimbing? Ayo kita nih. Di sekolah-sekolah para guru, mengingatkan para murid untuk tidak senang mengikuti cara-cara orang kafir, ya. Diajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, cinta kepada Rasul, kepada sahabat, kepada ulama. Ayo kita hidupkan seperti ini. InsyaAllah, dan tidak boleh putus asa, InsyaAllah akan berubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kata wallahu a'lam. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk berhasil, tetapi kita dibebani oleh Allah untuk berbuat. Berhasil atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jangan putus asa. Barangkali kita termasuk sekadar peletak batu pertama. Kapan berhasilnya? Setelah kita meninggal dunia, tidak melihat hasilnya. Tidak ada masalah. Ya. Berapa banyak pejuang negeri ini yang tidak menyaksikan hasilnya? Ya kan? Pejuang negeri ini saja, negeri kita ini. Dulu berjuang, apakah mereka melihat hasilnya? Tidak. Tapi peletak batu pertama, dan itu oleh Allah akan dihitung, tidak akan disia-siakan. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kita, rakyat, ayah sebagai penanggung jawab mutlak di rumah, guru di sekolah, ustaz di masjid-masjid, di pondok pesantren. Ini yang paling bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan kedua, dalam pengertian sunnah yang tadi sudah dibahas, lalu bagaimana dalam kehidupan peribadatan kita keseharian? Kita mendapati adanya beberapa perbedaan dalam beberapa praktek ibadah, baik itu sholat ataupun yang lainnya. Kita berprinsip seperti ini, sementara yang sana berprinsip begini. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, ini pentingnya kita untuk bertalabul ilmi. Ini yang pertama, menuntut belajar ilmu agama. Perbedaan ada beberapa jenis. Ada perbedaan yang dinyatakan oleh para ulama dinamakan khilaf afham. Perbedaan memahami suatu permasalahan. Sama-sama ada dalilnya. Jenis yang seperti ini kita harus berlapang dada. Contohnya, ada perbedaan kalau sholat di waktu i'tidal, ya, setelah bangkit dari ruku ada yang bersedekap lagi, ya, ada yang begini. Kalau kita buka buku-buku fikih, baik karangan karya ulama sekarang ataupun yang terdahulu, ternyata sudah dibahas oleh ulama. Masalahnya cukup rumit. Ya, kita coba pelajari masing-masingnya. Wah, sama-sama kuat. Ya. Yang seperti ini kita harus berlapang dada. Begitu juga bentuk perbedaan yang lain. Ada yang sholat kalau tasyahud begini, Ya, ada yang tidak. Ada yang mulai begininya di saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang ketika awal tasyahud attahiyatu lillah mulai begini. Ini sudah dibahas oleh para ulama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Secara ilmiah, maka kita harus berlapang dada, tidak boleh berpecah belah gara-gara permasalahan seperti ini. Apalagi sampai dijadikan sebagai tanda dan ciri khusus sebuah organisasi. Kalau organisasi kami yang sudah dapat kartu tanda anggota atau KTA, cara ibadahnya seperti ini. Kalau tidak, maka bukan dari itu. Berarti telah membelot dari organisasi kami. Nah, ini tambah memperparah keadaan. Enggak boleh. Yang seperti ini asobiyah yang tercela. Tetapi di situ ada bentuk amaliah ibadah yang memang tidak ada dasar dalilnya. Sebatas itu adalah kebiasaan adat. Lah yang seperti ini, maka masing-masing pihak harus mau tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekarang yang penting, kalau kita melihat tetangga kita berbeda walaupun dalam masalah prinsip yang seperti ini ya, maka janganlah sampai kita berdakwah dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Siapa tahu dia mau menerima hujah kita. Sampaikan dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan diberi referensi atau literatur. Mari Pak, ini dibaca. Nah, silakan dibaca. Atau diskusi yang bukan perdebatan. Karena kalau perdebatan, nanti dimanfaatkan oleh syaitan untuk semakin renggang dan semakin jauh. Sekali lagi, bagaimana caranya? Berdakwah dengan hikmah, dengan cara yang baik, kelembutan. Karena itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini batas terakhir kemampuan saya menyampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang kurang atau salah, maka itu murni dari kekurangan dan kejahilan saya pribadi, dan saya memohon maafnya. Sampai berjumpa di kesempatan lain insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.